Kemudian mereka memulai kembali bi amrin khatirin jidda, dengan perkara yang sangat bahaya sekali. Adal amru huwa fi isqati azamati ad-din min qulubina. Hal itu adalah dengan cara menjatuhkan keagungan agama dari hati-hati penganutnya. Wa tasghiri ni'mati al-islam, dan merusak kenikmatan Islam. Yang mana nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Faza'amu kadibina khati'ina khatirin. Mereka kulla dinin huwa dinun sahih. Wa kadu. Mereka dina indallahi Islam. Mereka berusaha menyebarluaskan pemahaman bahwasanya semua agama itu benar dan itu adalah bohong. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia akan diterima dari orang tersebut, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Wa akhiran, عندما تم قبول هذه الحيل منهم وهذه الأباطيل والأكاذيب وقبلها عدد كثير من الناس لجأوا اليوم إلى ما تبقى في جعبتهم من كيد. Ketika mereka sudah mulai sukses melancarkan trik-trik tersebut, kebohongan-kebohongan tersebut, mereka memulai melancarkan trik-trik baru lagi. فصاروا يهينون اسم الله. Mereka meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ayat al-Qur'an, dan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wa akhiruha al-jarimatu al-'uzma allati hasalat bi wad'i ayatin min al-Qur'an fi sandal. Yang termasuk yang kita lihat di antaranya adalah menghina ayat-ayat Al-Qur'an dengan ditulis di sandal. Di masna'in yamliku rajulun sini, di suatu perusahaan dimiliki oleh seorang Cina. وللأسف فإن جمهور المسلمين, dan sangat disesalkan bahwasanya mayoritas kaum muslimin, فسكتوا على هذه الإهانة, banyak sekali yang diam seribu bahasa dari perbuatan ini. الآية التي كتبت بالصندل ليست هي فقط الآية, ayat yang tertulis di sandal, di bawah sandal, bukan hanya sekedar ayat biasa. إنهم يريدون أن يجلسوا على كرامته, mereka ingin menginjak-injak kemuliaan ayat tersebut. Ala dini, agama kalian. Ala syarafi, kemuliaan kalian, harga diri kalian. In sakatna ala dhalika fasayati ma huwa a'zamu min. Kalau kita diam, maka akan datang kembali makar-makar yang lebih parah lagi. Alaina an nu'azzima ad-din fi qulubina, bidasa'arna bagi kita untuk mengagungkan agama kita di dalam hati kita. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya syiar-syiar Allah adalah termasuk ketakwaan hati-hati manusia. Wa idza matat al-ghiratu fi qulubina, apabila kecemburuan sudah mati dalam hati kita, hadza dalilun 'ala nifaqil qulub, ini menunjukkan bahwasanya ada kemunafikan dalam hati kita. Dan ala al-khusran fi dunya wa akhirah, ini menunjukkan kerugian di dunia dan akhirat. La tadhunnu anna al-islam yumkinu an yantazir alayhi kafirun aw mujrimun aw athim. Jangan menyangka bahwasanya Islam akan dikuasai oleh orang yang mujrim, orang yang kriminal, orang-orang yang azim, orang yang berdosa. Bal sayantazir hadha ad-din, tetapi ketahuilah sungguh akan menang agama ini. Alladhi yanhajim huwa al-mutakhadin, yang akan kalah adalah orang-orang penipu tadi. Alladhi yarda ad-diniyata fi dinihi, yang rela kehinaan berada dalam agamanya. Ala al-ulama awwalan an yajtami'u, maka pertama kali para ulama haruslah memiliki keinginan kuat untuk berkumpul. Wa an yadhabu ila al-hukuma, dan pergi ke pemerintah, para birokrat. Li muhasabati man yaqifu khalf hadhihi al-jarimah, untuk memberikan pelajaran kepada siapa saja yang di belakang kasus kriminalitas ini. Wa amsalaha min al-jara'im, dan sebagaimana kriminalitas yang lain seperti ini. Intisaran lid-din, sebagai pembelaan terhadap agama. Wa'ada'an liwajibil mithaq alladhi akhadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melaksanakan perjanjian yang telah kita bai'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum umana Allahi ala dinah. Maka mereka adalah orang-orang yang mengemban amanah Allah atas agama Allah. Wal muslimun ya'tamidun ala qiyadatihim wa hikmatihim. Kaum muslimin berpegang teguh atas kepemimpinan para ulama. Wa ala kulli muslimin. Atas setiap individu muslim harus memiliki keinginan kuat untuk memberikan bantuan. An yatabarra'a min hadzal kufr an yakrahu bi qalbi 'ala al-aqal fa dhalika adha'ful iman. An yatabarra'a, membebaskan diri dari kekufuran ini karena hal itu merupakan keimanan yang paling rendah. Man la ghirata lahu fa la iman lahu. Barang siapa yang tidak memiliki kecemburuan terhadap agamanya, maka dia tidak memiliki keimanan. Naqahu ayyuhal ikhwan wal akhawat an yahilla 'alaina ghadabun min Allah. Saya sangat khawatir kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpa kepada kita. Bagyakun hadzal ghadab, bahkan kemurkaan ini fi surati kawaris tahillu bi hadzal balad, tergambar dalam bencana-bencana yang terjadi di negara ini. Atau takunu kasawatan fil qulub wal iyad billah, atau dalam bentuk kerasnya hati. Wa hiya al musibatu al a'zam, dan itu adalah musibah yang paling berat. Bara'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la taj'al musibatana fi dinina. Termasuk doa yang warid dari Rasulullah sallam, ya Allah, janganlah jadikan musibah itu menimpa agama kita. Ya ibadallah, arju an yakuna hadha tadhkiran li nafsi wa lakum bi amrin muhimmin 'azhim alla nata'awwad 'ala al-munkar 'ala al-munkari. Wa hamba Allah, aku berharap, saya berharap ini menjadi pengingat atas diri saya pribadi dan semuanya, supaya kita tidak terbiasa melakukan kemungkaran. Wa an nunkirahu wa an la nakhafa billahi lawmata la'im. Dan kita harus berani mengingkarinya dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala imanana memberikan taufik kepada kita atas apa yang diridhoi olehnya. Wafakana jami'an yang nakuna min ahli al-ghairah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah supaya memiliki kecemburuan yang kuat terhadap Islam. Wa yahfadha ala ad-din ala hadha al-balad al-karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga negara ini. Wa an yaj'alahu 'izzan wa majdan wa fakhran lil ummati al-andalusiyyati ila qiyam as-sa'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negara ini kebanggaan untuk umat Islam sampai hari kiamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.